أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta bagi siapa saja mereka yang selalu istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya. Ya pendengar yang budiman, di rubrik bimbingan zikir kita kali ini terkait dengan bacaan atau doa sholat istikharah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari surat Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukan sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Kemudian bacalah doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka biqadratika, wa as'aluka min fadlikal al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr wa yusamma hajatahu khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajilihi wa ajilihi faqdur huli wa yassir huli thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur liyal khayra haitsu kana thumma ardini bihi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahuinya, dan engkau adalah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, yakni orang yang mempunyai hajat, hendaknya menyebut persoalannya. Lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya terhadap diriku. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dunia atau akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku daripadanya. Takdirkan kebaikan untukku, di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, tidak menyesallah orang yang beristikharah kepada Al-Khaliq dan bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalam menangani persoalannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-159. Yang artinya, dan bermusyawarahlah kepada mereka, yakni para sahabat, dalam urusan itu, yakni dalam hal peperangan, perekonomian, politik, dan lain-lain. Bila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah doa yang dapat kami sampaikan terkait dengan doa salat istikharah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.